kau sadari arti cintamu untukku. Sarapan, tulus cintamu, takkan ku nyanyi. Engkaulah cintaku, cinta dalam hidupku. Bersama rembulan aku menangis mengenangmu. Sekarang tentangmu ku memanggilmu dalam membakar rasa. kan selalu setia hingga saat tiba. Thank you.

pertama kita bertemu. Dia menguni relung hati. Kau tak pernah peduli. Tuhan, mengapa kau anugerahkan cinta yang tak mungkin tuh bersatu. Kau yang telah lama ku cintai, ada yang memiliki cinta sejati. Tak akan pernah mati, selalu membiasi keputusan cinta. Jalan hidup telah membuat kita harus senantiasa bersama. Lewati segala suka duka, tiada cinta bicara. Cinta berjalan mencintaimu.

Hilangnya